Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid, dan pembahasan kita masih dalam bab firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi mayyattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Terakhir sampai pada nukilan dari perkataan Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala tentang sebab-sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagiannya telah kita sampaikan, namun kita ulangi dari awal. Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu taala mengatakan, wa dzakara rahimahullahu taala annal asbaba aljalibata lil mahabbati asharatun. Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa sebab-sebab yang dapat mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala ada 10. Ahaduha, yang pertamanya adalah qira'atul qur'ani bitadabburi wattafahumi lima'anihi wa ma urida bihi. Membaca Al-Qur'an dengan mentadaburinya dan memahami makna-maknanya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca Al-Quran ini memberi pengaruh yang baik bagi kita, apalagi kalau disertai dengan memahami makna-maknanya. Ini menjadi sebab datangnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karenanya sempatkan walau sebentar untuk membaca Al-Quran, mentadaburi, dan berusaha memahami makna-maknanya. Atsani, yang kedua, at-taqarrubu ilallahi ta'ala bin nawafili ba'dal fara'idi. Mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan mengerjakan salat-salat yang sunnah setelah salat-salat yang wajib. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hal ini secara tegas menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala bahwa tidaklah seorang hamba terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan amalan-amalan yang sunnah, melainkan aku akan senantiasa mencintainya. Jadi hendaknya kita bersemangat mengerjakan sholat-sholat sunnah di samping sholat-sholat yang wajib. Bahkan sholat-sholat sunnah itu sendiri menjadi pelengkap atau penyempurna bagi sholat-sholat kita yang wajib. Nah, atsalits yang ketiga, dawamu dzikrihi ala kulli halin. Terus-menerus mengingat Allah Azza wa Jal ala kulli halin, dalam setiap keadaan, bil lisan, dengan lisan, wal qalbi, dengan hati, wal amali, dengan amalan, wal hal, dan dengan segenap keadaan-keadaan kita. Nabi alaihi salatu wassalam pun beliau senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaannya. Fa nusibuhu minal mahabbati ala qadri hadha. Dengan ini kita akan mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan ukuran kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya semakin sering kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan semakin dekat kita kepada kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-rabi yang keempat, itharu mahabbihi ala mahabbika inda ghalabatil hawa. Mendahulukan kecintaan Allah daripada kecintaanmu terhadap sesuatu. Inda ghalabatil hawa, ketika hawa nafsu berkuasa. Inna nafsa la'amaratun bisu. Allah telah mengingatkan bahwa sesungguhnya jiwa itu senantiasa menyuruh kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Kalau jiwa yang seperti ini adalah jiwa yang tentu saja dipenuhi dengan hawa nafsu. Ketika hawa nafsu menguasai seseorang, tentu akan membuatnya lalai kalau tidak berusaha mengendalikannya dengan baik. Agar kita senantiasa dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka saat hawa nafsu berkuasa, saat hawa nafsu mendominasi, tetaplah dahulukan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khamis yang kelima, mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi wa musyahadatiha. Mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi. Hati senantiasa menelaah nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa musyahadatuha, dan berusaha menyaksikannya. Wa taqallubuhu fi riyadi hadhil ma'rifah wa mayadiniha, dan terus bergerak dalam rangka melatih diri untuk mengenali hal ini dan medan-medannya. Artinya sibukkan hati dengan sesuatu yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah menelaah, mengamati, mengetahui, mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. As-sadis yang keenam, musyahadatu birrihi wa ihsanihi wa ni'amihi adh-dhahirati wal batinati. Berusaha untuk melihat kebaikan Allah, kebajikan Allah dan nikmat-nikmat-Nya, baik yang lahir maupun yang batin. As-sabi yang ketujuh, wa huwa a'jabuha, ini yang paling menakjubkannya, yaitu inkisarul qalbi baina yadayh, menghadirkan hati di hadapannya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, selalu fokus, tidak lalai, tidak berpaling, khusyuk. Aslamin yang kedelapan, al-khalwatu waqtan nuzulil ilahi. Al-khalwah, menyendiri di waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Di sepertiga malam pertama, sepertiga malam pertengahan dan sepertiga malam terakhir. Itulah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia. Ya. Wa tilawatu kitabihi, dan membaca kitabnya, thumma khatama dzalika bil istighfari wat taubah, lalu menutup hal itu dengan istighfar dan taubat. Jadi di sepertiga malam saat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, berusaha untuk menyendiri melakukan ibadah qiyamul lail, membaca Al-Quran, kemudian menutupnya dengan istighfar dan taubat. Kalau kita membiasakan hal ini, ya, akan beda pengaruhnya dan beda rasanya. Kita akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan, ya, lebih energik, lebih semangat di pagi harinya. Minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Di antara waktu malam, gunakanlah untuk tahajud, melakukan qiyamul lail sebagai amalan yang sunnah untukmu. Harapannya adalah agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikanmu ke tempat yang terpuji. At-tasi' yang kesembilan, mujalasatul muhibbin as-shadiqin, berteman dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang mencintai Allah. Waltiqatu athayyaba samarati kalamihim, dan mengambil buah yang baik dari perkataan mereka. Wala tatakallam illa idza tarajjahat maslahatul kalam, dan tidak berbicara kecuali jika maslahat dari pembicaraan itu lebih kuat. wa 'alimta anna fihi mazidan li halika, dan dalam keadaan engkau tahu bahwa dalam perkataanmu itu ada tambahan untuk kebaikan keadaanmu, wa manfa'atan li ghairika, dan ada manfaat untuk selainmu. Nah, jadi berusaha untuk bercermin kepada orang-orang yang jujur, kepada orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, bahkan berteman dengan mereka, kemudian mengambil manfaat dari perkataan-perkataannya. Ya. Dan berusaha untuk menjaga lisan. Tidak asal bicara. Ketika bicara, melihat apakah ada maslahat atau tidak. Kalau ada maslahat, ada kebaikan, maka bicara. Nah, baik maslahat untuk diri sendiri ataupun maslahat untuk orang lain. Al-ashir yang ke-10, mubaadatu kulli sababin, menjauhi segala sebab. Yahulu bainal qalbi wa bainallahi azza wa jal, yang akan menghalangi antara hati dengan Allah azza wa jal. Menjauhi kekufuran, menjauhi kemaksiatan, menjauhi segala hal yang buruk, yang bisa menghalangi hati terhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, itulah diantaranya 10 sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala karenanya. Ya, membaca Al-Qur'an, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang sunnah, terus-terusan mengingatnya, mendahulukan kecintaannya daripada kecintaan kepada selainnya, kemudian hati senantiasa menelaah, mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya, lalu selalu melihat kebajikan dan kebaikan serta nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, kemudian menghadirkan hati, lalu berusaha untuk menyendiri di waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala akan turun, kemudian membaca Al-Qur'an dan menutupnya dengan istighfar dan taubat. Berikutnya adalah berteman dengan orang-orang yang cinta kepada Allah dan orang-orang yang jujur, mengambil manfaat dari perkataan mereka dan selalu menjaga lisan. Kemudian yang terakhir adalah menjauhi segala sebab yang bisa menghalangi hati untuk terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ke-10 ini ya, lebih kepada menghindari segala amradul qulub, penyakit-penyakit apa? Hati. Ya, banyak penyakit hati itu. Nah, qala fa min hadhihi al-asbabil 'asharah wasal al-mahbub ila manazilil mahabbah wa dakhalu 'ala al-habib. Maka dari sebab yang 10 ini, wasal al-mahbub ila manazilil mahabbah. Akan menyampaikan al-mahbub ila manazilil mahabbah. Wa dakhalu 'alal habib, menyampaikan orang-orang yang mencintai ila manazilil mahabbah, ke kedudukan cinta yang sesungguhnya. Wa dakhalu 'alal habib, dan kemudian akan masuk ya, bertemu dengan yang dicinta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berusaha mewujudkan yang 10 ini, akan membuat kita sampai kepada kedudukan cinta yang sesungguhnya, dan akan mengantarkan kita untuk berjumpa dengan yang kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam kitab Tauhid, Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala mengutip ayat yang lain masih di bab yang sama. Wa qauluhu qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Ini ada di Quran surat At-Taubah ayat 24. Allah berfirman, qul in kana aba'ukum, katakanlah jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta benda yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta jihad di jalannya, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ya. Nah, Syekh Abdurrahman bin Hasan mengutip ulang ayat ini dalam Fathul Majid. Kemudian beliau mengatakan, amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yatawa'ada man ahabba ahlahu wa malahu wa ashiratahu wa tijaratahu wa maskanahu fa'atharoha aw ba'daha ala fi'li ma awjabahu allahu alaihi minal a'mal allati yuhibbuha allahu ta'ala wa yardah kal hijrati wal jihadi wa nahwi dhalika. Amarallahu nabiyahu, Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini memerintahkan nabinya, memerintahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an yatawa'ada, untuk menyampaikan ancaman, untuk menyampaikan ancaman kepada siapa saja yang lebih mencintai keluarganya, wa malahu, dan hartanya, dan keluarganya, dan perdagangannya, dan tempat tinggalnya. Fa'asaroha, kemudian lebih memprioritaskannya. Au ba'daha, atau mencintai sebagiannya, atau lebih mencintai sebagiannya. Ala fi'li ma aujabahullah, daripada mengerjakan apa yang Allah wajibkan. Minal a'mal, dari amalan-amalan yang akan mendatangkan kecintaan Allah dan keridoannya. Kal hijrati, seperti hijrah, jihad, dan semisalnya. Jadi bagi siapa saja yang lebih mencintai dan lebih memprioritaskan keluarganya, hartanya, kemudian perdagangannya, tempat tinggalnya, daripada Allah dan Rasulnya, daripada mengamalkan apa yang Allah wajibkan, daripada mengamalkan sesuatu yang akan mendatangkan kecintaan Allah dan keridhaan Allah, seperti jihad, hijrah, dan semisalnya, maka akan mendapatkan ancaman. Ya. Siapa saja yang seperti itu akan mendapatkan ancaman. Di ayat tadi Allah mengatakan fatarabbasu, tunggulah sampai Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan keputusannya. Ya. Maka ini sebagai peringatan agar kita jangan lebih mencintai perkara-perkara dunia. Bukan tidak boleh ya, mencintai perkara dunia, tapi kalau terlalu berlebihan sampai melupakan apa yang Allah wajibkan, nah ini yang jadi masalah ya. Ini yang tidak benar, ini yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manusiawi kalau kita mencintai orang tua, manusiawi kalau kita mencintai anak-anak, mencintai saudara, mencintai keluarga, mencintai harta, mencintai perdagangan, tempat tinggal. Manusiawi sesuai dengan tabiat manusia. Tapi jangan sampai kecintaan kita kepada hal-hal yang disebutkan tadi melupakan kita dari apa yang seharusnya kita kerjakan, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti jihad, hijrah, dan hal lainnya. Nah, qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, berkata Imaduddin Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ay in kanat hadhil asya, maksud dari ayat di atas adalah in kanat hadhil asya, jika perkara-perkara yang disebutkan di ayat itu ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi wa rasulihi, daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah. Ai intadiru madza yahullu bikum min iqabihi, tunggulah apa yang akan menimpa kalian dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya tadi dikatakan bahwa Allah di ayat ini memerintahkan kepada nabinya untuk memberikan apa? Ancaman. Untuk memberikan ancaman. Bentuk ancamannya adalah fatarabbasu. Tunggulah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tunggulah apa yang akan Allah timpakan kepada kalian. Min iqabihi, dari hukuman-hukumannya. Ya, dari siksanya. Wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah itu tidak akan menyelisihi janjinya. Ya. Qala wa rawa al-imamu Ahmad wa Abu Dawud wa lafdullah min hadithi Abi Abdurrahman As-Sulami an Atha. Imam Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan min hadithi Abi Abdurrahman As-Sulami, sebuah hadis dari Abu Abdurrahman As-Sulami an Atha al-Khurasani, dari Atha al-Khurasani. An Nafi'in an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabaya'tum bil 'inah, kalau kalian melakukan transaksi jual beli dengan cara inah, cara-cara yang mengandung riba, wa akhadtum adnabal baqar, kemudian kalian sibuk dengan peternakan, wa raditum bizzar'i, dan kalian rela menghabiskan waktu dengan pertanian, wa taraktumul jihad, kemudian kalian meninggalkan jihad, berjuang di jalan Allah, sallatallahu alaikum dhullan, maka Allah akan menguasakan kepada kalian dhullan, kehinaan. la yunzi'uhu ankum hatta taraja'u dinakum. Allah tidak akan mengangkatnya dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Riwayat ini ada korelasi yang jelas, ada hubungan yang jelas dengan ayat yang tadi dibaca. Kalau dalam riwayat ini, ancaman yang akan diberikan kepada siapa saja yang lebih menyibukkan diri dengan transaksi jual beli yang mengandung riba, sibuk dengan peternakan, sibuk dengan pertanian, hingga meninggalkan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah, maka akan ditimpakan kehinaan. Ini ancamannya. Akan ditimpakan kehinaan, dan Allah tidak akan mengangkat, enggak akan menghilangkan kehinaan itu sampai kita kembali kepada agamanya. Qala fala budda min ithari ma ahabbahu Allah min 'abdihi wa aradahu 'ala ma yuhibbuhu al-'abdu wa yuriduhu. Maka yang seharusnya adalah lebih memprioritaskan apa-apa yang Allah cintai. Dan apa-apa yang Allah inginkan. Daripada memprioritaskan apa yang dicintai oleh hamba dan yang diinginkan oleh seorang hamba. Dahulukan perintah Allah daripada perintah manusia. Prioritaskan perintah Allah. Dengan begitu kita mendahulukan dan memprioritaskan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Fa yuhibbu ma yuhibbuhullah. Sehingga yang seharusnya adalah mencintai apa yang Allah cintai. Wa yubghidu ma yughiduhu, dan membenci apa yang Allah benci. Wa yuwali fihi, kemudian menanamkan loyalitas di dalamnya. Wa yuadi fihi, dan sikap antipati karenanya, karena Allah. Wa yutabi' rasulahu, dan mengikuti rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kama taqaddam fi ayatil mihnah wa nadhairiha, sebagaimana telah lewat penjelasannya tentang ayat yang disebut dengan ayat ujian, ayat mihnah wa nadhairiha dan semisalnya. Ayat ujian itu adalah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakanlah jika kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku. Itu ayat mihnah, ayat ujian. Maksudnya apa? Maksudnya ayat yang menguji sejauh mana kebenaran cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi yang seharusnya dilakukan adalah memprioritaskan apa yang Allah cintai daripada apa yang dicintai oleh seorang hamba. Memprioritaskan apa yang diinginkan oleh Allah daripada apa yang diinginkan oleh seorang hamba. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Menanamkan loyalitas di dalamnya dan sikap antipati karena Allah, serta tidak lupa mutaba'ah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua ini agar kita selamat dari ancaman. Ancaman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam Al-Qur'an dan juga apa yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sabdanya. Kalau dalam Al-Qur'an, fatarabbasu hatta yatiyallahu bi amrih. Kata Ibnu Katsir maksudnya adalah tunggulah sampai kalian merasakan apa yang akan menimpa kalian dari hukumannya. Kalau dalam hadis tadi disebutkan Allah akan menimpakan kehinaan. Ya. Kemudian berikutnya Syekh Muhammad rahimahullahu taala mengatakan an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Diriwayatkan dari Anas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian dikatakan beriman sampai menjadikan aku lebih dicintainya daripada anaknya, kedua orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Akhrajah, hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Syekh Abdurrahman bin Hasan mengutip ulang isi hadis ini. Kemudian beliau menguraikannya dan beliau mengatakan akhrajah ai al-Bukhari wa Muslim. Dikeluarkan oleh dua imam, maksudnya adalah Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam uraiannya beliau mengatakan qauluhu la yu'minu ahadukum, yang dimaksud sabda Nabi tidaklah salah seorang di antara kalian disebut beriman, ai al-iman al-wajib. Maksudnya adalah keimanan yang wajib, keimanan yang seharusnya. Salah seorang di antara kalian tidak dikatakan beriman, maksudnya beriman dengan keimanan yang wajib, dengan keimanan yang seharusnya, bukan keimanan yang mustahab. Wal muradu kamaluhu, dan yang dimaukan darinya adalah kamaluhu, kesempurnaannya. Jadi makna la yu'minu ahadukum, tidaklah salah seorang di antara kalian dikatakan beriman, maksudnya memiliki keimanan yang sempurna, yang seharusnya. Tidak berarti kafir. Ya, tidak berarti apa? Kafir. Jangan sampai ada yang memahami ketika Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum, tidaklah dikatakan beriman salah seorang di antara kalian, artinya adalah kafir. Tidak, ya, bukan itu artinya. Maksudnya tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Hatta yakuna rasul ahabba ilal abdi min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Sampai menjadikan Rasul lebih dicintainya. Sampai menjadikan Rasul lebih dicintainya, atau sebagai hamba yang lebih dicintainya daripada anaknya, daripada orang tuanya, wan nasi ajmain, dan daripada manusia seluruhnya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.